الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-148. Bab istihbabi wasiyati ahlil barid wa may yahdumuhu bil ihsan ilaih. Bab disunahkan memberi wasiat kepada keluarga orang yang sakit dan siapa saja yang merawatnya agar senantiasa berbuat baik kepada orang yang sedang sakit. Wahtimalihi, sabar menanggung beban untuk merawatnya. Wasabri ala ma yasukku min amrihi, sabar menghadapi hal-hal yang berat ketika mengurus orang yang sedang sakit. Wa kadza alwasiyah biman qurba sababu mautihi bihaddin au qisas wa nahwihima. Demikian juga disunahkan memberi wasiat kepada orang yang sudah dekat sebab-sebab kematiannya karena menerima hukuman had mati atau hukuman qisas mati atau semisalnya. Barakallahu. Nah, jadi di sini ada dua pesan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pesan yang pertama ialah hendaknya orang yang merawat orang yang sedang sakit hendaknya selalu berbuat baik kepadanya, sabar dalam menghadapi hal-hal yang berat ketika merawatnya, karena pahalanya cukup besar. Naam, dan juga innamal jazaa'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sejenis dengan amalnya. Kalau dia baik dalam merawat orang yang sakit, sabar menghadapi penderitaan dan hal-hal yang berat ketika merawat orang yang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas ketika dia sedang sakit. Pasti akan ada orang yang merawatnya dengan baik. Pasti akan ada orang yang sabar merawatnya walaupun berat. Innamal jazaa' min jinsil amal. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia enggak mau ngurus keluarganya yang sakit, enggak mau tahu dengan keluarganya yang sakit, cuek, sok sibuk dan lain-lain, maka Allah akan membalasnya juga. Ketika dia sakit, enggak ada yang ngurus, enggak ada yang rawat. Dia terlantar di pembaringan. Padahal saat itu dia sangat butuh orang yang merawatnya. Nah, pesan yang kedua, disunahkan untuk memberi nasihat yang baik kepada orang yang akan mendapatkan hukuman mati, untuk bertobat, beristighfar, dan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sudah ditentukan hari dan tanggal eksekusi matinya, berarti dia sudah apa ini? Akan mati, ya kan? Maka dinasihati tobat, istighfar, banyak ibadah, banyak berdoa kepada Allah supaya husnul khatimah. Ya, jadikan kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan sebagai pelajaran. Karena siapa saja yang berdosa kemudian minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia siap mendapatkan hukuman had sesuai dengan aturan syariat dan harus mati di bawah pedang al-gojo atau yang semisalnya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu disampaikan seperti itu. Tapi semuanya terkait dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya orang itu kapok bisa mengambil pelajaran, ya. Bahkan ada yang sudah dapat hukuman mati, dia merasa enggak salah, merasa itu resiko dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah tindakan, ya, enggak merasa berdosa. Jadi dia siap menerima hukuman mati itu karena kesombongan dan karena gengsinya. Nah, begitu, enggak ada perasaan menyesal. Sehingga butuh ada nasihat bagi mereka-mereka yang apa ini, kematiannya sudah dekat karena memang sudah ada keputusan untuknya harus mengalami hukuman mati, baik hukuman had maupun kisos atau semisalnya. Taib Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis dalam masalah ini. Hadis yang ke-913. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma anna mar'atan min Juhainah atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya khubla min az-zina faqalat ya rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya fada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqal ahsin ilaiha fa'idha wadu'at fa'tini biha fafa'ala fa'amara biha nabiyu sallallahu alaihi wasallam fasuddat alaiha thiyabuha thumma amara biha farjimat thumma salla alaiha rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Imran ibn Husain, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa sesungguhnya ada seorang wanita dari Juhainah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Maka Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan hukuman had. Maka tegakkanlah hukuman had itu atasku." Maka Rasulullah SAW memanggil wali dari wanita tadi. Beliau bersabda, "Tolong engkau berbuat baik kepada wanita ini. Dan jika sudah melahirkan anaknya, datangkan ke sini wanita ini." Walinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah melahirkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikat pakaian wanita tadi. Kemudian beliau memerintah untuk merajamnya. Setelah itu kemudian beliau mensolatkan jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Dalam hadis ini ikhwan abidin a'azakumullah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan faedah. Yang pertama tentu terkait dengan bab. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wali dari wanita hamil karena zina untuk berbuat baik kepadanya sampai melahirkan, merawatnya. Nah, ini dijadikan sebagai dalil nasihat kepada orang yang merawat orang yang sedang sakit untuk sabar dan berbuat baik kepadanya. Wanita yang hamil itu sedang sakit, sakit hamil, payah, letih di atas letih, ya. Nah, maka Rasulullah memerintahkan walinya untuk memperlakukannya dengan baik, yakni merawatnya. Barakofikum. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Nawawi. Yang kedua, dalam hadis ini menjelaskan tentang kasus perzinahan. Maka di sini ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Yang pertama, para ulama sepakat zina itu haram dan termasuk dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, ya. Poin yang kedua, dampak negatif dari dosa zina itu dianggap yang paling berat dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Kenapa? Karena zina itu menjadi sebab kerusakan akhlak. Yang kedua, zina itu juga menjadi sebab hancurnya rumah tangga. Yang ketiga, zina itu menjadi sebab kacaunya nasab. Yang keempat, zina ini, apalagi yang melakukannya sudah berumah tangga, itu bisa menyebabkan anak-anak mereka menjadi terlantar. Karena perselingkuhan-perselingkuhan itulah yang menjadi sebab anak-anak menjadi terlantar. Mereka tidak mau bersama dengan orang tuanya yang sudah terkena kasus-kasus seperti itu. Malu, ya. Sehingga mereka juga kemudian melampiaskan kejengkelannya, kekecewaannya dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang jelek. Di antara sebabnya ialah karena adanya perzinahan tadi. Baik. Kemudian poin berikutnya. Zina ini orang yang melakukannya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orangnya itu muhsan. Keadaan yang kedua, orangnya ghoir muhsan. Muhsan itu harus memenuhi lima syarat. Yang pertama, dia balik. Yang kedua, bakal sehat. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, pernah melakukan hubungan intim. Yang ketiga, ketika melakukan hubungan intim itu, dia diikat dengan pernikahan yang sah. Jadi hubungan intimnya tadi dilakukan dalam hubungan pernikahan yang sah, ya. Namanya muhsan. Orang yang sudah muhsan seperti ini kemudian kok zina, maka hukumannya ialah dirajam dengan batu sampai mati. Ya. Begitu. Berarti kalau ada yang belum balik atau gila, ya, dalam keadaan dia sudah menikah dan berhubungan intim dengan istrinya, kemudian dia zina, muhsan apa enggak? Enggak. Karena dia belum balik ketika menikah. Atau dia gila ketika menikah. Ya. Berarti kalau ada orang yang bakal balik, nah, merdeka, sudah menikah dengan pernikahan yang sah, tapi gak pernah berhubungan intim sama istrinya. Baru nikah cerai. Maka ini juga belum dikatakan muhsan, ya. Nah, sehingga kalau dia berzina dalam kondisi seperti itu, bukan rajam hukumannya, ya. Nah, perlu dijelaskan kembali. Atau dia balik berakal, sudah menikah, sudah pernah berhubungan badan dengan istrinya, tapi dia itu budak. Kemudian dia berzina, maka dia bukan muhsan, enggak dirajam. Ini perlu dijelaskan tentang masalah muhsan tadi itu. Karena butuh rincian, kalau menerjemahkan sudah menikah gitu aja ya, padahal harus memenuhi lima syarat tadi. Enggak semata-mata sudah menikah, tapi lima syarat tadi harus dipenuhi semua. Kalau lima syarat tadi semua dipenuhi, maka dia disebut muhsan. Jika dia berzina, maka dirajam sampai mati, baik laki-laki atau wanita. Adapun jika pelaku zina tadi itu ghoir muhsan, berarti salah satu dari syarat lima ini tidak terpenuhi, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dipenjara selama setahun. Nah. Adapun kasus yang menimpa wanita dari Juhaina tadi, karena dia ternyata adalah muhsan, sehingga Rasul memerintahkannya untuk dirajam. Apakah langsung hukuman had rajam diberlakukan kepada pelaku zina? Jawabannya, dilihat. Kalau pelakunya ini sedang hamil, gak boleh langsung dirajam. Ditunggu sampai melahirkan. Karena yang dapat hukuman itu ibunya. Bayi yang dikandungnya itu gak ikut-ikut, ya. Sehingga gak boleh langsung dirajam. Karena kalau langsung dirajam, ibunya mati, maka anaknya yang dalam kandungan pasti mati juga, ya. Nah, gak boleh. Nah, kalau sudah melahirkan, dia harus menyusui 2 tahun. Kecuali ada yang mau mengusahakan ibu susuan untuk bayinya. Kalau ada yang mau menyusui bayinya, maka bisa langsung dirajam. Tapi kalau enggak, enggak boleh. Nunggu 2 tahun sampai disapi. Baru dirajam. Terus pelaku-pelaku zina semacam itu sebelum dieksekusi rajam, apakah mereka dibebaskan di rumahnya? Jawabannya, kalau memang tidak ada tanggungan dan tidak dikhawatirkan kabur, tidak masalah, ya. Dia punya tanggungan bayi dan dia ada yang menjamin enggak akan apa ini kabur, maka jadi tahanan kota. Tapi kalau dikhawatirkan kabur, ditambah lagi dia enggak ada tanggungan kandungan janinnya, maka dipenjara sampai waktu eksekusi rajam ditentukan. Nah, kemudian dalam hal ini menunjukkan bahwa jika pelaku zina yang dirajam itu wanita, maka harus ditutup rapat. Semua tubuhnya ditutup, termasuk matanya. Dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, berarti kalau sekali lempar mati ya sudah, ya. Nah, bukan dilempari sampai hancur, bukan. Dirajam sampai mati. Berarti kalau dilempari batu sekali lemparan langsung mati, maka sudah cukup. Sehingga para ulama menjelaskan untuk rajam sebaiknya dengan batu yang agak besar supaya enggak lama-lama matinya. Semakin cepat mati semakin baik. Tidak menyiksanya. Kok dilempari pakai kerikil kecil-kecil gitu. Ya, enggak mati-mati. Ya, nah. Malah kesakitan, menyiksa, ya. Nah, ini paling enggak ya batunya itu sak kepala kambing. Ini itu. Bor. Kena kepalanya. Kalau ada yang bertanya, mengapa hukuman zina yang pelakunya itu sudah muson, dirajam sampai mati, dilempari, pakai batu sampai mati, kenapa enggak dibedil saja, atau dipenggal saja? Jawabannya, karena ketika zina, dia merasakan kenikmatan zina itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya, maka hukumannya cocok. Dirajam pakai batu biar kesakitan dari ujung rambut sampai ujung kakinya. adil. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa disyariatkan juga untuk memberi nasihat kepada orang-orang yang sudah divonis hukuman mati agar bertobat, istighfar, dan beramal solih menjelang eksekusi matinya. Nah, supaya matinya husnul khotimah. Nah, seperti yang dialami oleh wanita Juhaina ini, ya, dia telah bertaubat, mengakui perbuatannya, kemudian dihukum had, terancam sampai mati. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazahnya. Nah, luar biasa, ya. Nah, matinya husnul khotimah. Ini juga terdapat faedah bahwasanya siapa saja yang dihukum mati karena hukuman had, bukan karena murtad, selama dia muslim, maka harus disolatkan jenazahnya dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Adapun kalau hukuman mati itu karena murtad, maka tidak boleh disolatkan jenazahnya dan tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Terus kubur di mana? Jadi kubur bersama dengan kuburan orang kafir. Nah, terserah. Pemakaman Kristen boleh. Pemakaman Yahudi boleh. Pemakaman Buddha boleh. Ya. Yang penting bukan pemakaman Islam. Kalau hukuman matinya karena murtad. Ya. Nah. Tidak boleh sholat ke jenazahnya, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslim. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa hukuman rajam itu baru ditegakkan jika memenuhi bukti-bukti yang kuat. Nah, di antara bukti-bukti yang kuat ialah 4 orang saksi laki-laki yang adil, yang melihat perzinahan itu. Harus 4 laki-laki dan lihat sendiri. Ya. Nah. Lalu 3 kurang. Enggak dipakai, ya. 3,5 kurang. Ya. Nah. 3,5 itu berarti 3 laki-laki dewasa, 1 anak kecil. 3,5. Enggak boleh. Enggak kuat. Atau ada bukti kehamilan di luar nikah. Enggak mungkin dia enggak melakukan hubungan intim langsung hamil. Enggak mungkin. Ada bukti hamil di luar nikah. Cukup. Ngaku atau tidak, ada saksi atau tidak, sudah kamu hamil, enggak punya suami kan? Nah, berarti kamu zina. Yang ketiga adalah al-i'tiraf, pengakuan dari pelaku setelah diminta untuk bersumpah dan bersaksi 4 kali. Pernah ada seorang yang bernama Maiz datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ma'is kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina." Rasulullah enggak gubris, kepaling. Ma'is kembali mendatangi Nabi, "Wahai Rasulullah, aku berzina." Enggak digubris. Ma'is itu ngejar lagi. "Wahai Rasulullah, aku berzina." 3 kali. Sampai 4 kali. Nah, akhirnya Ma'is dipanggil. "Apakah junun? Kamu gila ya?" "Oh, lak. Enggak, waras." "Nah, ah, kamu paling cuma meraba-raba saja atau mencium saja." "Enggak, Rasul, aku zina betulan." Gitu ya. Nah, maka Rasulullah memerintahkan si Ma'is ini untuk dihajar. Ya. Nah, nah, dalam riwayat yang sahih, ketika Ma'is dilempari batu, kesakitan, kabur Ma'is ini. Minta dirajam, ketika dirajam kesakitan kabur ya. Nah, tapi terus ditangkap, dirajam mati. Nah, barakallahu. Nah, ini ketika sembarangan merajam itu. Barakallahu fikum. Kalau membahas tuntas masalah itu di dalam Kitabul Hudud ya, dalam kitab-kitab fikih disebutkan secara rinci. Tapi kalau yang melakukannya itu ghairu muhsan, yakni tidak memenuhi salah satu dari 5 syarat muhsan tadi, maka hukumannya ialah dicambuk 100 kali dan dipenjara selama 1 tahun. Bahasanya nafsu sanah, nafiyu sanatin, itu diasingkan selama 1 tahun. Kalau dulu itu ya dijauhkan dari kampung halamannya, ya kan masih banyak tempat-tempat terpencil sehingga enggak kembali ke lingkungannya yang jelek ya. Tapi sekarang wah susah ya. Nah, kemanapun bisa didatangi, dilajak ya, pakai transportasi yang macam-macam ya. Nah, sehingga mudah kembali ke kampung atau wilayah yang rusak. Maka yang aman ialah di penjara. Selama 1 tahun. Demikian. Barakallahu. Baik. Selanjutnya, bab yang ke-149. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Babu jawazi qawlil marib ana wajib au syadidul wajah. Bab, bolehnya orang yang sedang sakit berkata, "Aku sedang sakit" atau "Aku sangat sakit". Au mau'uk atau "Aku demam". Au warasa atau ngomong, "Aduh, kepalaku sakit." Wanahwi dalik, atau ucapan-ucapan semacam itu. Wabayan annahu la karahata fi dalik, dan penjelasan bahwasannya hal itu tidak makruh. Idza lam yakun ala sabili tasakhut wa idharil jaza, jika hal itu tidak disertai dengan keluh kesah dan menampakkan ketidak ridhoan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tasahud itu tidak ridho dengan takdir. Wa idharul jaza, menampakkan keluh kesah ya. Nah. Sekarang ada yang jenguk. "Gimana kabarnya?" "Wes, gak tahan aku. Sakit jempol." "Nah. Gimana kepalamu?" "Masyaallah, wes pusing." Ya. Nah. "Gimana kondisi demammu?" "Demam yang sangat ya." Nah. sakit. Kalau hal itu dia hanya menyampaikan untuk menyampaikan sakitnya saja semata, tidak disertai dengan keluh kesah atau menampakkan tidak ridho dengan takdir Allah, maka labak sabi, enggak masalah. Yang enggak boleh itu kalau dia tidak menerima takdir Allah tadi, ya. Oh ya Allah, mengapa kok kepalaku yang kau bikin sakit? Oh, ya Allah, sakit sekali, buat aku. Oh, semacam-macam. Ya, nah, ngomongannya enggak karuan. Itu enggak boleh. Nah, hadis yang ke-914. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku famasistuhu. Faqultu innaka la tu'aku waqan shadida. Faqala ajal. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Tafakun alaih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku pernah masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau mengalami demam tinggi. Aku pun memegang tubuh beliau. Aku berkata, sungguh Anda menderita penyakit demam yang sangat tinggi. Maka beliau bersabda, betul. Sungguh demamku ini setara dengan demam yang dialami dua orang dari kalian. Kan di sini sepakat Imam Bukhari wa Muslim. Nah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa aku memang demam dan demamku itu dua kali lipat demam rata-rata dua orang dari kalian. Beliau menjelaskan berita sakitnya, tidak dalam rangka berkeluh kesah atau tidak ridho dengan takdir Allah. Maka ini enggak labak sabi, enggak masalah. Kemudian dalam hal ini menunjukkan faedah bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Di buktinya ya. Jadi kalau yang demam itu nabi, itu demamnya itu dua kali lipat selain nabi. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau demam tinggi, wah ini benar-benar tersiksa ya. Demam sampai menggigil ya. Demam itu menggigil. Maksimal berapa derajat Celsius itu? 39 ya. Kalau 40 sudah mati mungkin. Hah? Ya. Kalau demam itu kalau 40 itu sudah kritis ya. Nah. Berarti kalau nabi berarti 80 derajat. Nah, insyaallah. Mengapa demikian? Karena semakin kuat imannya, semakin kuat takwanya, semakin berat ujiannya, semakin sabar orangnya, semakin banyak yang dihapus dosanya dan semakin tinggi derajatnya. Nah, demikian. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasannya penyakit demam ini adalah penyakit yang menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga tidak boleh untuk dicela. Sudah anggap saja penyakit sahabat orang yang beriman dan bertakwa. Demam. Ya. Mesti mengalami demam dalam hidupnya orang yang beriman dan bertakwa, pasti pernah sakit yang sampai demam tinggi. Karena itu merupakan penyakit sahabat orang yang beriman dan bertakwa. Langganannya orang yang beriman dan bertakwa semangat sakit demam. Mengapa demikian? Ini rahmat. Demam yang menimpa orang-orang yang beriman dan bertakwa itu rahmat. Jangan dicela. Allah ingin menghapus dosa orang mukmin itu. Allah ingin menguji kesabarannya yang dengan itu dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu bukan berarti enggak boleh minum obat penurun demam, ya. Nah, boleh. Tapi enggak boleh sampai menyalahkan atau mencela demam, ya. Nah, gara-gara demam jadi berantakan. Wah, jangan ya. Nah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-915. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min waja' ishtadda bih. Fa qultu balagha bima tara. Wa ana dhu malin. Wa la yarithuni illa ibnati. Wa dzakara al-hadis tafaqqal alaihi. Dari sahabat yang mulia Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku ketika aku sangat kritis. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah mengalami kritis sebagaimana ya Anda lihat, dan aku ini punya harta banyak. Ahli warisku cuma satu anak perempuan. Seterusnya hadis. Tafakkur Ali. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bolehnya mengungkapkan balagha bi matar atau min waja'in istadabi. Saya kayaknya sudah parah, wahai Rasulullah, kritis ya. Nah, ini bukan keluhan, tapi untuk menghabarkan keadaan. Maka ini enggak masalah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala an majma'in. Beliau selalu menjenguk siapa dari sahabat yang sakit, menanyakan kabar mereka dan lain-lain. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang banyak hartanya ketika sakit kritis, na'am, boleh berwasiat harta maksimal sepertiga harta. Sakit kritis itu dia sudah merasa ajalnya telah dekat. Dalam keadaan hartanya banyak, maka boleh berwasiat harta untuk selain ahli waris maksimal sepertiga hartanya. Sisanya untuk ahli warisnya. Tapi kalau dia kondisinya tidak punya banyak harta, ahli warisnya banyak, maka tidak disunahkan untuk berwasiat harta. Ya, sebagaimana para sahabat, mereka kebanyakan hartanya pas-pasan sehingga ketika menjelang mati tidak berwasiat harta kepada selain ahli waris. Karena meninggalkan warisan yang banyak untuk ahli waris agar mereka itu mendapatkan kecukupan, tidak menjadi beban tanggungan orang lain, itu lebih baik. Ya, daripada menjadi tanggungan orang lain. Barakallahu fikum. Wasiat harta wajib maksimal sepertiga, ya, enggak boleh lebih. Hadis berikutnya yang ke-916, Walil Qasim ibni Muhammad qala Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ra'sa, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ana wa ra'sa. Wa dzakar hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Al Qasim ibni Muhammad, dia bercerita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ketika sakit mengatakan, aduh sakit kepalaku. Ternyata Nabi yang mendengar suka berkata, aku juga sakit kepala. Nah, sama-sama sakit kepala ya. Naam. Kemudian menyebut hadis selengkapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jelas ya. Ini cuma curhat kepada suami atau curhat kepada istri. Hanya menyampaikan keadaan. Tidak mengeluh ya. Enggak masalah. Baik. Barakallahu. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.